طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala yang berkaitan tentang hukukul aulad 'alal abai wal ummahat, yaitu hak kedua orang tua yang harus ditunaikan kepada anak-anak mereka, yang berkenaan tentang kewajiban kedua orang tua, berkenaan dengan hak-hak yang harus ditunaikan kepada putra-putri mereka, yang telah kita lalui bersama dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, baik hak yang berkaitan dengan mereka, putra-putri kita tersebut, sebelum mereka terlahir di dunia ini maupun setelah adanya mereka, setelah terlahirnya mereka di dunia. Terakhir pembahasan kita berkenaan tentang al-aqiqah yang merupakan hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua bagi anak-anak yang terlahir di dunia ini. Demikian juga kita telah masuk sedikit terkait dengan masalah memberikan nafkah kepada mereka, anak-anak, dengan perkara-perkara yang halal atau dari sumber yang halal, dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang haram. Pada atau yang sebelumnya terkait juga dengan masalah hak persusuan anak atau hak susuan anak yang mungkin juga pernah kita sebutkan dari apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Kesimpulan dalam pembahasan tersebut bahwa hak susuan anak adalah 2 tahun, yang sungguh ini adalah merupakan perkara yang diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala juga, yang Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah, 2 tahun secara penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya, bagi siapa yang menghendaki untuk menyempurnakan susuannya. Telah kita bahas bahwasanya di dalam pembahasan ini bahwasanya kesempurnaan hak susuan anak adalah 2 tahun, dan ini adalah merupakan hak bagi seorang anak ketika memang anak tersebut sangat membutuhkan kepada ASI tadi. Dan penyebutan kami lain secara penuh di sini, yaitu 2 tahun lengkap atau 2 tahun penuh di sini, menunjukkan penekanan bahwasanya perkara tersebut yang lebih utama tentunya adalah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi di sana disebutkan oleh para ulama dibolehkan bagi seorang ketika memang adanya perkara yang tidak mungkin untuk bisa memenuhi perkara-perkara tersebut atau perkara yang diperintahkan oleh Allah tadi, yang tentunya kembali kepada kemampuan yang ada pada seorang hamba, karena Allah tidaklah membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuan yang ada pada mereka. La yukalifullah nafsan illa wus'aha. Terlebih di dalam perkara yang berkaitan dengan perintah, maka dibatasi dengan kemampuan yang ada pada seorang hamba. Berbeda dengan perkara yang berkaitan dengan larangan. Maka larangan tidak ada toleransi untuk kemudian seorang mengatakan saya tidak mampu, ya. Di dalam masalah larangan, maka secara mutlak atau secara utuh seorang harus meninggalkan larangan-larangan tersebut. Tidak boleh mengatakan wah saya belum mampu untuk meninggalkan larangan ini, saya belum mampu untuk meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Nah, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Adapun dalam masalah perintah, tentunya itu adalah dibatasi dengan kemampuan. Tetapi perlu dipahami di sini, kemampuan di sini bukan kemauan, ya, bukan seenak kemauannya sendiri, tapi semaksimal kemampuan seorang hamba. Ketika memang dia mentok, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah, tetapi kondisi yang ada pada dirinya tidak mampu, ya, maka tentunya kembali kepada firman Allah, la yukallifullah nafsan illa usaha, yang telah kita bacakan tadi. Atau fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada kalian. Dan di dalam permasalahan ini, ketika seorang ibu misalnya dia tidak mampu untuk memberikan hak ASI tadi selama 2 tahun karena adanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kesehatan tubuh seorang ibu tadi, misalnya hamil lagi misalnya, atau sakit yang berat, atau tidak mampu untuk kemudian melanjutkan susuannya tersebut karena alasan kesehatan yang lainnya, ya, yang seringnya adalah biasanya adalah hamil lagi misalnya, maka dia berat untuk kemudian melanjutkan susuan anaknya yang sebelumnya. Nah, dan dia lebih kemudian perhatian kepada kesehatan janin yang ada pada rahimnya. Nah, walaupun bukan berarti secara mutlak ketika seorang wanita hamil kemudian mesti harus dia berhenti dari menyusui anaknya. Nah, karena secara medis disebutkan juga bahwasanya, menurut ahli kesehatan, bahwasanya sebenarnya pandangan yang mengatakan bahwasanya mesti ketika seorang hamil mesti harus dia menyapih anaknya, itu pun dari sisi yang lainnya ternyata tidak tepat. Tetapi pada dasarnya ketika seorang ibu memang tidak mampu dan lemah, ya, maka sesungguhnya itu kembali kepada ayat yang telah kita sebutkan. Tetapi ketika dia mampu diberikan gizi yang seimbang, ya, dan dia mampu untuk kemudian menanggung hak susuan anak tadi, sisi lain dia juga dalam keadaan hamil, dalam keadaan mungkin tidak berat, tidak ngidam yang berat, maka tentunya dia lebih utama untuk tetap memberikan hak anak tersebut, ya, sampai 2 tahun. Itu adalah merupakan bagian keutamaan. Ketika tidak mampu, la yukallifullah nafsan illa usaha. Dan dibolehkan juga sebagaimana yang telah kita sebutkan, boleh dari lebih dari 2 tahun ketika memang adanya maslahat, ketika adanya maslahat yang besar terkait dengan anak tersebut, ya. Ketika memang anak tersebut mungkin bisa jadi dia asupan gizi dari sisi yang lainnya sulit, maka masih tetap dibantu dengan ASI seorang ibu, maka tentunya dia melihat adanya maslahat dan mafsadah di sana, kemudian dia melanjutkan lebih dari 2 tahun, maka perkara tersebut pun dibolehkan. Nah, tentunya ini adalah konsultasi ke pihak medis yang mungkin mengetahui tentang keadaan anak-anak tersebut. Nah, tetapi tentunya di dalam permasalahan ini kita bersikap tengah-tengah. Ketika memang sama sekali ketika kita tidak mampu, atau seorang wanita tidak mampu untuk memberikan haknya tadi, atau orang tua tidak mampu memberikan haknya berupa susuan anak atau ASI tadi, maka sungguh tentunya itu semuanya kembali kepada kemampuan seorang hamba. Kemudian yang kelima adalah hak yang kelima yang berkaitan dengan putra-putri kita yang harus kita tunaikan setelah mereka terlahir di dunia ini adalah an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum minal halal. Halaman ke-33. Yaitu memberikan nafkah kepada mereka, menafkahi mereka, dan memberikan makan mereka dari sesuatu yang halal. Wal ibtiadu anil muharramat, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan. memberikan nafkah kepada mereka, anak-anak kita tersebut, adalah perkara yang sudah maklum di sisi manusia secara umum. Ya. Bahkan ini adalah merupakan bentuk ihsan, bentuk kebaikan seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Ya. Seorang yang memahami masalah kemanusiaan, dia pun mengetahui yang sebenarnya adalah sesuatu yang memang dituntut dalam kehidupan mereka. Terlebih di dalam urusan ini ternyata memang juga diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang mukmin, seorang muslim sungguh bersyukur ketika apa yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu begitu mulia, mengatur seluruh aspek kehidupan, hubungan antara seorang makhluk, seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Menunjukkan Islam ini adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, diatur. Sekecil-kecilnya diatur dalam Islam. Bahkan urusan buang air kecil saja diatur dalam Islam. Buang hajat diatur dalam Islam. Ya. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Urusan mawarits, warisan, urusan yang lebih besar dari itu terkait dengan masalah pernikahan atau yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan misalnya, atau yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Ya. Jangan dikira bahwasanya Islam masih perlu untuk kemudian direvisi. Tidak, sama sekali. Bahkan Islam adalah relevan setiap zaman dan setiap masa. Setiap waktu dan setiap masa. Dimanapun tempatnya, senantiasa relevan dengan zaman dan tempat. Tidak perlu adanya penyesuaian, tidak perlu adanya revisi. Tidak ada revisi Al-Quran, tidak ada. Tidak ada revisi syariat Allah. Ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena Islam adalah sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ketika sekarang ada berbagai propaganda yang menisbatkan diri mereka kepada orang-orang yang cendekiawan muslim, orang-orang yang cendekia, pemikir-pemikir Islam, tetapi menganggap bahwasanya seolah-olah syariat Allah ini sekarang sudah enggak relevan lagi, sehingga harus direvisi, harus disesuaikan dengan zaman dan tempat. Subhanallah. Sampai-sampai ada ide-ide yang geblinger, ya. Sholat Jumat, ya, ini ide ini muncul dari kalangan orang-orang liberal yang ada di Eropa atau yang di dalam negara-negara barat, dan juga yang seperti ini menjamur, pemikiran ini diadopsi oleh kaki tangan para liberalis tersebut yang ada di negeri kita juga, walaupun dalam bentuk yang lainnya. Di antaranya adalah mereka sebagiannya memiliki ide merevisi sholat Jumat. Mereka mengatakan sholat Jumat, iya kalau itu di negeri-negeri Islam liburnya kan Jumat. Kalau kita di negeri kita liburnya hari Minggu, gak mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat. Perusahaan-perusahaan besar, ya, raksasa-raksasa perusahaan itu gak bisa untuk kemudian memberikan hari libur hari Jumat. Sehingga kata mereka, Jumatan itu diganti hari Minggu, na'udzubillah, atau hari Ahad, na'udzubillah. Ya, ini bukan perkara yang sepele yang seperti ini, ide-ide yang seperti ini. Belum lagi nanti muncul bahwasanya sebaiknya di masjid itu bukan karpet seperti ini. Sekarang orang lebih senang pakai kursi. Subhanallah. Nah, bisa jadi. Dan ini muncul, ada beberapa pemikiran-pemikiran yang nyeleneh di beberapa negara-negara Eropa atau negara-negara barat yang muncul dari pemahaman liberal tadi. Kemudian diadopsi oleh orang-orang yang justru dia belajarnya Islam bukan ke negeri-negeri kaum muslimin, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Belajar Islamnya ke Chicago. Belajar Islamnya ke Australia, ke Boston. Ya. Belajar Islamnya, subhanallah, ke negeri-negeri kufar. Pulang-pulang punya gelar profesor, doktor, iya. Karena disertasinya nyeleneh, sehingga mudah untuk mendapatkan ya, gelar-gelar tersebut. Sehingga dianggap penemuan baru, ya. Dianggap sebagai orang yang brilian, punya kritik yang tajam terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai menulis buku-buku yang mendiskreditkan para nabi dan para rasul, ya. Digambarkan bahwasanya sampai-sampai mengatakan itu loh, kalau masalah maksiat itu loh, para nabi juga pernah jatuh dalam, ya, menyebutkan beberapa contoh para nabi, menghina Nabi Nuh, ya, menghina Nabi Nuh dianggap selingkuh, ya Allah, Allah musta'an. Demikian juga Nabi Ibrahim dikatakan apa, nabi kriminal. Ada tulisannya orang Semarang, ya. Dia nulis, ya, kalau tidak salah orang Semarang, anak lupa namanya, menulis buku tentang masalah nabi kriminal. Wow, ini dianggap sebagai disertasi atau tulisan yang sangat bagus. Berani mengkritik para nabi. Ya. Mereka kenapa? Karena memberikan luas ruang lingkup yang seluas-luasnya dalam masalah ijtihad, sehingga semua orang boleh berijtihad, boleh berpendapat. Maka yang seperti adalah perkara yang sangat berbahaya para hadirin kaum muslimin. Apakah kita biarkan agama kita yang sudah sempurna dan disempurnakan oleh Allah kemudian dicabik-cabik oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, yang akhirnya kebanyakan kaum muslimin terperdaya. Wah, kok ngurusinya sama-sama muslim sih, Ustaz? Mbok, ya kita ini masih banyak musuh-musuhnya, kenapa kita ngurusi sesama muslim? Maka para ulama menyebutkan bahwa justru orang-orang yang berbaju Islam tetapi ingin merusak dinul Islam itu lebih berbahaya. Maka harus lebih kita waspada daripada orang-orang yang jelas di luar Islam. Kita lebih bisa berhati-hati. Walaupun di antara mereka juga pemikirannya lebih ngeri lagi, bahkan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di negara-negara Eropa, ya, yang mereka membuat karikatur Nabi Muhammad, ya, semacam, ya, Charlie Hebdo, yang kasus Charlie Hebdo yang sebelumnya kejadian di Paris, dihujat di mana-mana, mengadakan demo di mana-mana. Seolah-olah ini adalah merupakan perkara yang, ya, ya memang ini adalah perkara yang besar. Tentunya kita mengingkari perkara yang seperti ini, dibikin karikatur bergambar Nabi Muhammad. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana ada yang lebih mengerikan dari hal tersebut sebenarnya, bahkan di negeri kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad dikritik dengan kritikan yang luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Seolah-olah tidak ada harganya para nabi dan para rasul. Tentunya kita harus menempatkan sesuai dengan porsinya, ya. Karena yang mereka katakan, lu jangan terlalu mengkultuskan para nabi. Para nabi itu manusia, benar. Para nabi adalah manusia. Tetapi tentunya tidak boleh kita merendahkan kedudukan para nabi dan para rasul, karena mereka adalah manusia-manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuliakan sesuai dengan posisi dia sebagai para nabi dan para rasul. Kalau dalam bentuk kemudian kita meminta-minta kepada para nabi yang telah mati, atau kemudian kita bertawasul kepada orang yang mati tadi, tentunya tidak, ya. Karena itu akan menempatkan posisi para nabi seolah-olah sejajar dengan Allah di dalam masalah doa. Ini tidak boleh. Rasul saja sudah mengingatkan, la tutruni kama ataratin nasarabna Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan diriku, melebih-lebihkan diriku sebagaimana Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Wa inama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Itu manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Mereka heboh dengan kasus Charlie Hebdo, tapi mereka tidak heboh dengan ketika mereka menghujat dengan tulisan-tulisan mereka. Ya. Mereka seolah-olah menganggap itu biasa, bahkan dianggap itu pemikiran atau penemuan baru. Ya. Subhanallah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau sebagian orang kemudian mengatakan bahwasanya, oh ini pemikiran-pemikiran ini, pemikiran liberal ini dalam rangka untuk menangkal radikalisme. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidaklah benar, bahkan termasuk kebatilan ketika seorang menangkal radikalisme dengan liberalisme. Liberalisme ini adalah memberikan ruang lingkup yang seluas-luasnya. Siapa saja boleh beristiad, boleh berpendapat dalam agama. Tidak bisa dibedakan antara orang alim dengan orang jahil. Boleh semua orang berbicara dalam agamanya. sehingga bermacam-macam pemikirannya, berbeda-beda. Ya. Yang mereka anggap ini adalah keragaman berpikir. Ya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka sungguh tentunya kita katakan bahwasanya sikap radikalisme juga tidak tepat di dalam Islam, bahkan ada sesuatu yang batil. Radikalisme yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin, melakukan teror di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan melakukan pembunuhan-pembunuhan, melakukan bom-bom atau menebarkan teror dan bom di negeri-negeri kaum muslimin, yang mereka menganggap bahwasanya itu adalah perkara bagian dari jihad fisabilillah, maka itu adalah merupakan perkara yang batil, perkara yang salah, perkara yang bahkan bukan hanya salah, sangat salah. Karena Islam tidaklah membenarkan aksi-aksi yang seperti ini. Karena Islam mengatur dengan rinci permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana menempatkan, memposisikan orang kafir, bagaimana menempatkan sesuai dengan tempatnya. Tidak kemudian sembarangan orang kafir kemudian dibunuh, diperangi. Ada tingkatan-tingkatannya, ada bagian-bagiannya, ada permasalahan-permasalahan yang di sana diatur dalam syariat Allah. Dan tidak semua yang dikatakan seperti itu kemudian dihukumi dengan jihad fisabilillah. La. Demikian juga liberalisme memberikan ruang lingkup yang selebar-lebarnya dalam hukum Allah, sehingga semua orang bisa berijtihad. Kalau yang tadi terlalu kebablasan, yang radikal memahami Islam terlalu berlebihan, sehingga akhirnya memahami hukum-hukum Allah terlalu berlebihan sehingga kebablasan menghukumi terkait dengan masalah hukum takfir, mengkafirkan, sehingga dikafirkan semua kaum muslimin, yang tidak ikut kelompoknya dikafirkan. Demikian juga di sana ada orang-orang yang dalam golongan yang kedua, yaitu orang-orang liberal, mengatakan ya janganlah, masa dikatakan kafir, orang-orang yang bukan Islam masa dikatakan kafir, orang-orang Yahudi Nasara ya jangan dikatakan kafir, toh mereka juga agamanya Nabi Ibrahim. Sampai-sampai dia mengatakan dalam ceramah-ceramah mereka, orang yang mengatakan orang Yahudi ataupun Nasrani itu adalah kafir, maka harus mondok lagi katanya. Subhanallah. Memang ini adalah pemikiran-pemikiran yang batil. Maunya mereka untuk menangkal radikalisme, sehingga apa? Mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Nah, dalam satu sisi yang tadi kebablasan menyikapi orang kafir, sampai-sampai orang Islam sendiri dikafirkan. Maka Islam adalah tengah-tengah di antara dua golongan yang menyimpang tadi. Ahlus sunnah wal jamaah di antara tengah-tengah antara liberalisme dengan radikalisme. Maka sungguh ahlus sunnah wal jamaah tidaklah kemudian menangkal radikalisme dengan liberalisme. Ya. Bukan kemudian justru upaya-upaya menangkal radikalisme dengan mengatakan semua agama sama, semua agama benar, ya. Atau kemudian ya berupaya untuk mengangkat toleransi yang berlebihan. Bahkan dianggap orang-orang yang mengingatkan dari bahaya-bahaya yang merusak akidah dan moral, atau merusak akidah seorang muslim, berdakwah kepada tauhid, melarang dari syirik, ya, dianggap orang-orang yang intoleran, orang-orang yang tidak toleran di dalam beragama. Ya. Jangan, sesajian itu jangan dianggap sebagai perkara yang menyekutukan Allah, tapi dijadikan itu sebagai budaya untuk menarik wisatawan asing dan yang semisalnya. Maka tentunya Islam mengatur ini semuanya, karena sungguh perkara-perkara tersebut akan bisa merusak akidah seorang muslim. Ya. Memberikan sesembelihan kepada pohon atau kepada lautan atau kepada gunung, maka Islam mengatur akidah yang seperti ini. Ini adalah merupakan akidah orang-orang musyrikin jahiliyah, yang mereka melakukan pengkultusan kepada selain Allah, pengkeramatan kepada selain Allah, mengagungkan kepada selain Allah, baik dengan penyembelihan atau dengan doa atau dengan istighatsah kepada selain Allah, atau tawasul kepada selain Allah, kepada orang-orang yang mati dari kalangan orang-orang saleh. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini penting bagi kita semuanya. Ya. Kembali kepada permasalahan yang kita bahas terkait dengan masalah nafkah kepada putra-putri kita atau kepada seorang anak, yang itu adalah merupakan perkara yang maklum di sisi manusia bahkan. Tetapi di sana tidak hanya sekedar memberikan nafkah begitu saja, tetapi juga dari mana nafkah tersebut didapatkan. Kalau uangnya halal, tetapi dari mana dia dapatkan uang tadi? Tentunya ini juga perlu, ya, harus benar-benar diperhatikan oleh seorang muslim. Dia berharap dengan apa yang diberikan kepada anaknya tersebut memberikan manfaat kepada kesalihan anak tadi. Berbeda dengan seorang yang tidak peduli dengan apa yang dia dapatkan dari harta. Wesh, yang penting saya dapat uang. Gak peduli dari mana saya dapatkan. Akhirnya diberikan anaknya tersebut dari harta yang haram. Oh enggak kok, anak saya enggak, saya kasih makan. Ya. Kemarin baru saja ada kejadian. Ya. Nah, subhanallah, ya ada kejadian di dalam perjalanan kita. Nah, karena kita ngobrol tentang permasalahan agama dengan sopirnya. Ya, ya Ustaz, ya karena keawaman dia, ini menunjukkan bahwasanya ini syahidnya dia. Syahidnya pembahasan ini adalah menunjukkan dia memang butuh orang-orang yang membimbing beliau dengan kebaikan, dengan ilmu. Ya. Yang dia pahami di dalam permasalahan memberi makan atau memberi makan dari sesuatu yang halal itu, ya, atau larangan dari memberikan harta yang haram kepada anak atau keluarga mereka tersebut, semata-mata memberi makan. Kalau dibelikan pakaian tidak apa-apa, seolah-olah demikian. Tapi alhamdulillah Ustaz, enggak, saya belikan makanan buat anak saya, pokoknya jangan sampai anak saya makan dari harta yang haram. Tapi tak belikan pakaian, tak belikan baju. Subhanallah. Eh, ini ya tentu butuh bimbingan, ya. Dalam menyikapi halnya seperti itu harus hikmah. Ya, nganu Pak, ya, dengan cara yang baik tentunya, jangan mengatakan ya Bapak juga, jangan malah disudutkan, tapi dengan pelan harus ditanamkan dengan kebaikan, ya. Maka tentunya di dalam permasalahan ini sama, baik apa yang dia masukkan kepada anak tersebut dalam bentuk makanan atau apa yang dia pakai dalam bentuk pemanfaatan. Baik itu pakaian, baik itu sepatu, baik itu kendaraan, sama. Baik itu rumah, sama. Kalau itu adalah dari jalan yang haram, maka masuk dalam kategori, ya, memakan sesuatu yang haram. Ya. Memberikan sesuatu yang haram, ya, itu sifatnya umum, tidak hanya makanan saja. Bukan hanya minuman, makanan, minuman, tetapi juga masuk dalam semua apa yang dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga mungkin ada orang yang berpikiran melakukan bisnis haram, kemudian melakukan usaha cuci, apa namanya, apa istilahnya mereka? Apa? Money laundry. Ya. Nah, istilahnya usaha cuci uang, ya. Nah. Atau dia mengalokasikan kepada perkara yang sifatnya itu halal. Bisnis narkoba. Dia membuat misalnya usaha kue misalnya. Atau mungkin usaha yang halal yang lainnya. Nah, maka sama hasilnya adalah dari asalnya dari harta yang haram. Maka sama saja yang seperti ini. Atau membuat butik fashion, pakaian, dan sama saja. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, wa it'amuhum minal halal, dan demikian juga memberi makan mereka dari yang harta yang halal. Sama sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Bukan semata-mata memberikan makan saja, tapi juga dari mana dia dapatkan harta tersebut yang dia berikan kepada anaknya tadi. Ya. Enggak saya kasih makan dari harta haram, Ustaz, cuma saya belikan buku. Buku tulis buat anak-anak, sama, sama saja. Wal ibtiadu anil muharramat, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang haram. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Saya ini dulu punya harta yang haram, tapi saya enggak tahu dulu kalau itu adalah enggak boleh, karena ada syubhat sebagian orang terkait dengan masalah muamalah dengan riba, ya. Seolah-olah bukan riba, karena ada sebagian orang kalau pinjam-meminjam di bank atau misalnya menabung di bank, itu bukan riba, itu bunga. Ya, sama saja. Apa yang dikatakan oleh manusia dengan bunga atau dengan apa saja, ya, yang penting adalah hakikatnya. Ya, sebagaimana seorang yang menamakan khamr dengan berbagai macam, baik itu yang bahkan dikatakan sebagai minuman surga. Iya, tapi minuman surga kelak di akhirat, ya, khamrnya tidak sama dengan khamr yang ada di dunia, tapi sebagian mereka ini minuman surga. Untuk menipu manusia sama. Mau dikatakan dinamai dengan whisky atau topi miring atau apa lagi, ya, sama, tetap itu adalah khamr. Demikian juga nama-nama yang indah bahkan. Ya. Maka riba tadi juga tetap namanya riba. Oh, yang namanya riba itu adalah jual beli uang, uang sama uang kemudian ngambil untung dari tukar menukar uang tersebut. Ya. Rupiah dengan rupiah. Kemudian mengambil untung dari itu, atau pinjam meminjam yang mengambil untung itu bukan termasuk dalam riba. Ini kan jual beli uang. Ini kan jual beli katanya. Bahkan berdalil wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ini kan jual beli, yang dihalalkan ini jual beli, beli halal. Ya, sampai-sampai ada sebagian orang yang dia sudah bergelar Pak Haji tapi ya melakukan ya aksi rent, dia menjadi rentenir, ya. Atau bahasanya dia enggak mau dikatakan rentenir, ya. Dia ini adalah jual beli uang, ya. Bukan saya menganak ke uang. Ya. Bukan minjamkan kemudian nanti kamu pinjam 1 juta kembalikan 1.200.000, bukan gitu saya. Ya. Bukan demikian, ya. Tetapi ini adalah jual beli uang katanya. Sama sebenarnya hakikatnya. Maka mau dikatakan bunga atau yang lainnya sama. Tetapi kan ada syubhat sebagian orang. Oh, ini tapi kan usahanya bank ini kan macam-macam. Ada juga usaha yang halal. Ya. Ada memang harta yang tercampur dari yang lainnya sehingga syubhat. Maka bagaimana keadaan yang seperti ini, kata para ulama, ketika memang dia tidak tahu, ya, dalam posisi tidak tahu, maka apa yang dia dapatkan sebelumnya ketika dia tidak tahu hukumnya tadi, maka halal. Maka dia halal. Atau minimalnya ada syubhat, ada yang mengatakan, Pak, tidak boleh yang seperti ini. Tapi syubhat dulu, karena ada yang mengatakan boleh, sehingga dia tetap berjalan, karena lebih dekat kepada hawa nafsunya, dan dia dalam keadaan jahil, tidak tahu ilmu. Maka kata para ulama, halal. Tetapi ketika dia sudah tahu, maka dia membersihkan hartanya tersebut dari sesuatu yang haram. Bagaimana cara mengalokasikan sesuatu yang haram tadi? Bisa dengan mengalokasikan kepada tempat-tempat yang sifatnya fasilitas umum, fasum. Seperti untuk lampu-lampu penerangan yang sifatnya umum di masyarakat, atau membuat selokan, atau membuat WC umum, toilet umum. Maka yang seperti ini dibolehkan. Nah, itu adalah dalam rangka bukan sedekah, tapi apa, membersihkan dari harta yang haram untuk kepentingan umum. Ya, untuk jalan, di kampungnya ada jalannya rusak, ada harta besar nih, ya. Kalau dibiarkan di bank, mungkin diambil oleh orang-orang yang tidak dan orang-orang yang tidak amanah, kemudian akhirnya digunakan untuk perkara yang lebih besar atau perkara-perkara yang bisa bahkan memadaratkan kaum muslimin. Maka diambil, gunakan beli paving misalnya untuk memaving kampungnya, ya, itu lebih baik. Nah, dan itu bukan dinilai sedekah, tapi apa, membersihkan dari sesuatu yang haram. Wah, iman Ustaz bisa untuk beli rumah, ya. Iya, kita mungkin di dunia, tapi di akhirat kelak kita akan menanggung itu semuanya. Lebih berat mana? Tentunya di akhirat. Maka kita bersihkan harta kita dari perkara-perkara haram, dan kita berlindung kepada Allah senantiasa dalam pekerjaan kita. Semoga Allah mudahkan dari sesuatu yang halal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wal ibtia'du anil muharramat, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang haram. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, fala yajuzu lahum a'nil aba'a ayud'imu abna'ahumul harama. Maka tidak boleh bagi mereka, bagi para orang tua, untuk memberi makan anak-anak mereka dari perkara yang haram. Fa inna hadha fihi minal ghisyi wal khiyanah lil aulad. Karena ini adalah bentuk tipu daya dan khianat kepada anak-anak mereka sendiri. Ya. Karena anak-anak kita amanah dari Allah. Masa malah justru kemudian kita kasih dari sesuatu yang haram. Ma la yajuzu sukutu alaihi, yang tidak boleh kemudian seorang diam dari perkara tersebut. Fa yujasadun nabata ala sukti fan naru aula bihi, dan jasad mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dari memakan harta yang haram, as-sukhat itu adalah aklul haram, yaitu makan sesuatu yang haram, maka mana saja badan yang tumbuh dari sesuatu, dari hasil dari memakan makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu adalah lebih berhak untuk membakarnya. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun nanti di sana ada dibahas juga oleh para ulama bagaimana keadaan seorang anak yang belum bisa lepas dari orang tua yang dia mungkin mendapatkan dari jalan yang syubhat tadi, antara yang halal dan haram tercampur. Satu sisi orang tuanya punya usaha yang halal, satu sisi juga punya usaha yang haram, tercampur ini. Bagaimana? Maka kata para ulama, maka boleh bagi seorang anak tersebut mengambil sesuai dengan haknya dia, sesuai dengan kebutuhan dia. Terkait mungkin dalam pendidikan, baik dalam masalah makanan sehari-hari, demikian. Sesuai dengan apa yang dia mampu. Tetapi, kalau memang ada orang yang bisa menanggung kebutuhannya, maka tentunya lebih utama, selama tidak menimbulkan mafsadah. Jangan sampai justru kemudian kita menghindari dari mafsadah, menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Karena pada dasarnya anak tersebut masih berhak untuk mendapatkan sesuai dengan haknya dia sebagai seorang anak. Ketika nanti dia sudah bisa lepas dari orang tuanya, bisa mencari nafkah sendiri, maka tentunya perkara tersebut dia wajib baginya untuk menghindari dari perkara-perkara yang minimalnya syubhat tadi, bahkan dari perkara yang haram. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, fatajibu alaihin nafaqatul halal, maka wajib atas orang tua untuk memberikan nafkah yang halal. Wa ayun fiqa min tibi malih, min tayyibi malih, dan memberikan nafkah, menginfakkan berupa nafkah tersebut dari harta yang baik, dari harta yang thayyib. Liyantafi'a bisalahi ibnihi biidznillahi ta'ala, sehingga akan bisa bermanfaat harta yang baik tadi terhadap kesolehan anaknya. Kalau diberikan dari perkara yang baik, anaknya pun insyaallah akan mudah menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Apakah mesti demikian? Ya tidak mesti. Tentunya itu kembalinya kepada apa? Ya, faktor sebab tadi adalah sebab-sebab yang akan bisa mendukung kebaikan. Kalau dikatakan mesti ya, tidak dikatakan mesti. Ya. Intinya itu kembalinya kepada hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada yang mengatakan, loh, saya sudah kasih harta yang halal, tapi anak saya kok ternyata seperti ini. Ya. Tentunya itu kembali kepada hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tetap kita berusaha mencari sebab yang baik. Ya. Hidayah di tangan Allah. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, ketika menyuruh anaknya Kan'an untuk mengikuti ajaran beliau, mengikuti ajakan beliau, ternyata tidak mau, ternyata ingkar. Demikian juga Nabiullah Lut. Ketika menyuruh, istrinya sendiri ternyata ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabiullah Lut alaihissalam. Bahkan istri orang yang paling kafir di kalangan manusia, yaitu Fir'aun, ternyata termasuk orang yang beriman. Berarti apa? Kembalinya kepada hidayah. Itu semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tugas manusia adalah berusaha mencari sebab untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan termasuk di sini dalam pembahasan kita ini, kesolehan seorang anak itu didukung atau tidak lepas dari apa? Apa yang dia makan, dari harta yang halal juga, dari makanan yang halal juga. Sehingga dituntut bagi orang tua untuk berusaha, ya, memberikan kepada anaknya, kepada keluarganya, ya, berupa nafkah, berupa makanan sehari-hari, apa yang dimanfaatkan oleh keluarganya dan anak-anaknya tersebut dari sesuatu yang halal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hak yang kelima. Dan beliau secara ringkas menutup pembahasan terkait dengan masalah hak yang kelima ini, kemudian melanjutkan kepada hak yang keenam terkait dengan anak-anak setelah mereka terlahir di dunia, yang berkaitan tentang masalah pendidikan. Kita masuk dalam hak yang keenam, Langsung saja sadisan. Yang hak yang keenam, al-inayatu wal ihtimamu bi ta'limil ibni wal binti ma yanfa'u fi dinihi wa dunyahu. Yang keenam adalah perhatian dan al-inayah wal ihtimam itu sama artinya mirip, yaitu terkait dengan perhatian yang penuh, ya. Perhatian yang sangat kepada pendidikan putra-putri mereka, apa-apa yang bisa memberikan manfaat baginya di dalam agamanya dan dunianya mereka. Yaitu perhatian terkait dengan masalah apa? Pendidikan putra-putri kita semuanya. Yang bisa bermanfaat terkait dengan dunia dan akhiratnya, berkaitan dengan din dan dunianya, berkaitan dengan agamanya dan dunianya, yaitu dunia dan akhiratnya. Kata beliau, wa ahammu syai'in fi dzalika, dan yang paling utama atau yang paling penting dari di dalam pembahasan ini, dalam permasalahan ini, yaitu terkait dengan masalah pendidikan, ya. Sebelum kita masuk dalam masalah pendidikan, sebagian orang tua, ya, mereka lebih perhatian dalam masalah urusan-urusan zahir, di dalam perhatian kepada putra-putri mereka, bagaimana anak mereka bisa sehat tubuhnya kuat, diberikan nutrisi yang seimbang, ya, diberikan dari apa fasilitas-fasilitas yang bisa membantu kesehatan mereka atau kehidupan mereka biar senang, bagaimana anak saya nanti kelak bisa mendapatkan dunia, tidak tertinggal di dalam kehidupan dunia ini, sehingga bagaimana anaknya tersebut bisa mendapatkan gelar-gelar di dalam kehidupan dunia, pendidikan mereka harus tinggi, ya, di dalam masalah urusan dunia, biar mendapatkan gelar profesor, doktor, tapi semata-mata dalam urusan dunia. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya zahir, sifat-sifat yang sifatnya perkara yang nampak. Perhatiannya seolah-olah itu saja. Bagaimana anaknya biar gak sakit, tetap sehat, tapi gak peduli dengan urusan batin. Tidak peduli bagaimana anaknya nanti kalau sakit hatinya, hatinya itu rusak, tidak peduli. Kalau dalam urusan tubuhnya, bagaimana anak saya tetap sehat, bagaimana anak saya biar tidak kena penyakit. Tapi lupa dengan urusan batinnya, tidak berpikir bagaimana nanti anaknya batinnya rusak, bagaimana nanti kalbunya rusak, tidak peduli. Itu kebanyakan manusia. Ya. Maka di sini kata beliau, maka perkara yang paling penting dalam urusan tarbiyah pendidikan anak-anak ini adalah ghursul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal binti, yaitu menanamkan, menumbuhkan akidah yang lurus di dalam jiwa seorang anak, baik putra maupun putri. Di dalam jiwa putra-putri mereka. Wahathuhum alal khair, dan mengajak, menganjurkan mereka kepada kebaikan. Jadi urusannya, baik urusannya adalah urusan akidah maupun urusan amalan. Ya, perhatian dalam masalah urusan akidah. Kadang-kadang gak peduli. Bis, biar yang penting anak saya gak rewel. Ya. Daripada nangis, ya, ya gak apa-apa, bis, lihat film Krishna itu gak apa-apa. Ya, daripada rewel, ya. Atau lihat apalah yang terkandung di dalamnya, perkara-perkara yang merusak akidah, ya. Gak peduli dia, padahal itu semuanya akan bercokol dalam diri seorang anak. Anak itu ngerekamnya paling kuat loh. Kita ingat aja waktu kita masih kecil, ya. Mungkin, ya maaf-maaf saja, film-film kita dulu kecil itu masih ingat sekali, ya gak? Kartun-kartun yang lama itu, ya. Ada si Huma, ada apa lagi? Mungkin masih ingat, ya. Ya. Ya. Masih ingat sekali. Ya. Kenapa? Memang anak itu merekam kuat. Kalbu mereka merekam begitu kuat. Sama-sama kata para ulama, ya, menghafalnya seorang anak pada waktu kecil itu adalah seperti apa? Kanaksi alal hajar, seperti orang yang apa? Memahat dalam batu, memahat pada sebuah batu, awet, ya. Ya, seperti orang yang membuat atau memahat pada batu, membuat prasasti dalam batu, ya. Awet dia, ya. Sehingga terus terngiang itu pada seorang anak, Maka jangan kita menyepelekan urusan-urusan yang bisa merusak akidah, bahkan moral-moral mereka. Tentunya urusan akidah lebih besar, karena seorang yang terusak akidahnya, walaupun dia adalah seorang yang baik, mungkin dia punya adab, punya akhlak kepada orang tuanya, kepada sesamanya, tapi punya keyakinan yang rusak, itu lebih berbahaya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita lihat bahkan menjadi fenomena yang sangat mengerikan, sebagian anak-anak meniru. Sampai-sampai mungkin bermain apa, mengatakan sumpah demi matahari, demi bulan. Subhanallah, na'udzubillah. Padahal bersumpah kepada selain Allah adalah syirik. Ya. Man halafa li ghairi llahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Loh, ada mungkin pertanyaan, loh itu bagaimana dengan Al-Quran Allah sering bersumpah wal asri. Allah bersumpah dengan al-asr, dengan masa. Masa itu kan makhluk. Masa itu kan makhluk. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau seorang hamba tidaklah boleh bersumpah kecuali kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah, maka Allah berkehendak. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka itu adalah perkara yang haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka adapun makhluk tidak boleh kemudian dia bersumpah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu adalah menunjukkan di sana adanya hikmah, adanya ibrah pelajaran. Allah ingin menampakkan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Adanya matahari, adanya bulan, adanya masa, adanya ya perkara-perkara yang Allah akan sebutkan terkait dengan berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Atau yang ada dalam alam semesta ini. Ya. Atau terkait dengan perkara-perkara yang kelak akan terjadi pada hari kiamat. Nah, ala kulli hal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang bisa merusak akidah seorang anak, tentunya kita harus jauhkan sedini mungkin. Ya. Taib. Tayangan-tayangan, ya. Magic atau sihir jarak jauh atau macam-macam sekarang ini, masya Allah. Nah, seolah-olah itu adalah merupakan tontonan yang menyenangkan, tontonan yang menghibur, padahal itu merusak akidah seorang muslim. Kalau masalah akhlak, hadits wala haraj, memang itu tempatnya. Gak usah dibicarakan lagi, memang itu tempatnya gitu maksudnya. Silakan bicarakan, silakan sebutkan kerusakan moral kalau ada, yang ada dalam tayangan-tayangan televisi itu. Memang itu tempatnya, tapi kalau dalam urusan akidah, sebagian orang itu gak peduli. Ya. Ya. Gak peduli, ternyata banyak di dalamnya perkara-perkara yang na'udzubillah berkaitan dengan masalah akidah. Nah. Wa musahabati ahlil khair, demikian juga menganjurkan kepada putra-putri mereka untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik. Musahabat itu berteman, ahlil khair adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Memilihkan bagi mereka orang-orang yang baik. Ya. Yang ini adalah sangat berpengaruh kepada agama mereka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-dinu ala al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan agama temannya, teman dekatnya. Ya. Baik itu terkait dengan masalah akidah, baik itu terkait dengan masalah manhaj, baik itu terkait dengan masalah moral, itu semuanya adalah tergantung dengan teman dekatnya. Urusan-urusan agamanya akan terpengaruh. Ya. Wa tahdhiruhu minasyarri wa rufqatis su, dan mengingatkan mereka dari kejelekan dan pertemanan dengan orang-orang yang jelek. Wa ta'widuhum as-shalah, dan membiasakan mereka dengan sholat, membiasakan mereka dengan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti kalau gitu umur 3 tahun sudah dibiasakan sholat ya, sudah diperintah, ya enggak. Atau 4 tahun, ya enggak, mesti enggak seperti ini. Ada ketentuan dalam syariat Allah. Ini menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Diperintah sholat pada umur berapa? 7 tahun. Nanti akan disebutkan. Qala Allahu jalla wa ala, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu dan dengan salat dan bersabar di atasnya. dan perintah untuk bersabar di atasnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepadamu rizki, dan justru kami yang memberikan rizki kepada kamu. Wal akibatu littaqwa, dan hasil akhir, akibat yang baik itu adalah bagi ketakwaan atau bagi orang-orang yang memiliki takwa. Maka di sini ada perintah seorang untuk memerintah kepada keluarganya, kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Jangan dibiarkan keluarganya, anak-anaknya jauh dari bimbingan Islam. Nanti saja kalau sudah besar toh, ya nanti sholat. Ya. Gak tega anaknya sudah umur 12 tahun, umur atau sudah menginjak 10 tahun bahkan, atau bahkan lebih dari itu, yang sebenarnya mulainya dari 7 tahun, ya masih belum tega untuk menyuruh anaknya sholat. Ya nanti kalau sudah nikah kan ya sholat juga. Ya. Na'udzubillah. Sampai seperti ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, urusan sholat ini bukan urusan yang sepele. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka ketika kita terjatuh dalam perbuatan keji maupun kemungkaran, padahal kita dalam keadaan beribadah, padahal dalam keadaan kita sholat, maka tentunya kita mengkoreksi ibadah kita. Berarti masih belum secara benar ibadah sholat kita, belum benar ibadah-ibadah kita yang dikerjakan, yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang khusyuk. Kita tidak merenungi dari apa yang kita baca. Padahal sungguh ibadah amal soleh tersebut apabila dikerjakan oleh seorang hamba akan menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut. Yang dengan rasa takut tersebut, takut dari adab Allah, ya, maka tentunya dia akan meninggalkan perkara-perkara yang terkandung padanya keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan kemungkaran. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, demikian juga perintah untuk bersabar di atas salat tadi, di atas ibadah tadi. Ya. Untuk apa? Untuk istiqamah di atas ketaatan. Istiqamah di atas ketaatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqad jaa fil hadits inda Ahmad wa Abi Dawud. Datang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, muru abnaakum bisolati lisab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Kalau sudah menginjak 7 tahun, perintah sholat. Apakah ini mutlak? Kata para ulama, tidak. Bisa jadi kurang dari itu, umur 6 tahun bisa jadi. Ketika dia sudah mumayyiz. Jadi batasannya itu adalah ketika sudah mumayyiz. Umur 7 tahun inilah umur mayoritasnya anak ketika sudah masuk umur tamyiz. Umur mumayyiz ini, umur tamyiz, biasanya seorang anak tersebut, ya, adalah sudah bisa membedakan mana sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadanya atau sesuatu yang bisa mendatangkan mafsadah. Dia sudah bisa memilah-milah, ya. Atau dia ketika dibimbing untuk wudu misalnya, dia mudah untuk bisa menghafal urutannya, walaupun mungkin pertama kali mungkin masih diulang lagi, ya, tetapi dia memiliki dobet, bisa menghafal dari urutan tadi dengan mudah. Dia bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk, yang bisa membahayakan dirinya mana, sesuatu yang baik baginya mana. Dia sudah bisa memilih, walaupun mungkin porsinya dengan orang tua tentunya bisa jadi berbeda, tetapi dia sudah bisa mengetahui ini berbahaya, ini bukan. Misalnya melihat sesuatu yang bahaya, ya, ada mobil, ya, dia mundur karena tahu itu bisa membahayakan. Kalau anak yang belum membayas, ada mobil lewat malah didekati, bisa jadi. Iya, malah didekati, penasaran dia. Kok ada karet bunder apa ini, hitam-hitam? Ya, ternyata ban. Ya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu gambarannya. Maka dikatakan oleh para ulama, bisa jadi umur kurang dari itu tapi membayas, maka dia termasuk sudah diperintah untuk sholat. Sudah bisa membedakan mana, ya ini maaf saja, bisa membedakan mana wanita yang cantik dan yang bukan. Itu kadang-kadang ini juga sebagai tanda-tanda mumayyiz. Ya. Nah. Thayyib. Kemudian wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah anak kalian tersebut ketika mereka sudah umur 10 tahun. Kalau enggak mau sholat dipukul. Berarti di jab kanan, jab kiri Ustaz. Ya enggak. Ya. Atau dipukul ulu hatinya, enggak. Ya, karena orang tuanya ahli bela diri kemudian dipukul sampai kena ulu hatinya. Na'udzubillah bisa mati. Ya. Bukan demikian. Memukul di sini pun ada ketentuannya dalam syariat Allah, enggak boleh wajah. Wajah itu adalah termasuk kemuliaan. Nah, ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita memukul pada bagian wajah. Nah, enggak boleh kita memukul pada bagian wajah. Demikian juga baik dari sisi syariat ataupun dari sisi medis. Ya. Enggak boleh kemudian kita memukul pada bagian-bagian yang bisa membahayakan. Pukulan ini pun sifatnya adalah ta'dib, sifatnya pemberian pelajaran, bukan sifatnya yang menyakitkan, yang memadaratkan sampai cacat atau sampai yang lainnya, yang semisalnya. Tidak. Tapi sifatnya hanya mendidik. Ya. Berarti kalau tadi perintah, kalau ini sifatnya lebih ditekankan. Perintah dan juga kalau tidak mau dipukul. Tapi tentunya dengan tahapan-tahapan, dengan hikmah. Tadi pun dengan hikmah, perintah tadi. Ya wajar kadang-kadang anak-anak, ya ketika pertama kali diperintah, kadang-kadang nanti aja bi, nanti bi. Tapi tentunya tetap ada perintah kita untuk sholat kepada mereka. Perintah sholat kepada mereka. Jangan dibiarkan, alah gak mau, paling gak mau kalau disuruh sholat. Jangan menyerah sebelum perang. Ya, kasarannya kan gitu. Intinya kita tetap berusaha menjalankan ini. Kenapa? Itu buat putra-putri kita juga. Ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, itu aset bagi kita semuanya kelak di akhirat. Kebaikannya pun untuk kita. Itu aset bagi kita sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Anak-anak kita yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, itu aset bagi kita. Agar kita diampuni dosa-dosa kita. Kita berharap anak-anak kita itu lebih baik dari diri kita. Bahkan bisa jadi orang yang sebejat-bejatnya, orang yang paling bejat di dunia, ya, dia tetap memiliki fitrah yang lurus sebenarnya, agar anaknya itu tidak seperti dirinya sebenarnya. Cuma kadang-kadang karena hawa nafsu dan sebagainya, akhirnya anaknya pun diajak kepada perkara yang bisa mendukung maksiatnya. Ya, orang tuanya bisnis narkoba, anaknya diajak juga bisnis narkoba, bisa jadi. Ya, tapi pada dasarnya hati kecilnya itu mengingkari. Ya. Ada fitrah yang masih lurus bahwasanya jangan sampai anaknya dijerumuskan kepada bisnis yang haram. Ya. Tetap ada itu. Cuma kadang-kadang manusia karena memperturutkan hawa nafsunya. Nah, maka oleh karena itu bagi kita semuanya, kita berharap putra-putri kita menjadi orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih soleh dari kita, agar menjadi kebaikan bagi diri kita ketika kita telah meninggal, mendoakan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Dan itu semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita dan keluarga kita semuanya. Kita pun akan dikumpulkan dengan anak-anak dan keluarga kita ketika kita semuanya di atas iman dan Islam. Di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita akan dipertemukan kembali. Di akhirat kelak dikumpulkan kembali dengan keluarga kita. Ketika mereka berada di atas iman, di atas Islam. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wafarriku bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka dalam atau dari tempat-tempat tidur mereka. Dipisahkan, terkhusus laki-laki dan perempuan. Ya. Dipisahkan tempat tidur mereka ketika sudah menginjak umur 10 tahun ini. Ya. Dipisahkan. Ya. Jangan, aduh enggak tega tidurnya masih sendirian. Ya, enggak tega. Ya. Berusaha, ya. Atau mungkin karena belum punya apa namanya, belum punya adik atau belum punya, karena enggak punya kakak atau belum punya adik, tidurnya masih sama orang tuanya terus misalnya. Ya. Kalau toh kita tidak mampu karena keberadaan tempat yang ada pada kita, ya tentunya itu kembali kepada la yukallifullah nafsan illa wus'aha, tetapi seminimal mungkin tetap kita pisahkan dari tempat tidur utama minimalnya, atau ada pembatasnya. Semaksimal mungkin. Ya, mungkin kadang-kadang kita sulit untuk pada tempat khususnya mungkin ketika orang yang merantau seperti antum mungkin tempatnya sama sekali tidak memungkinkan, tetapi seminimal mungkin untuk berusaha dipisah. Ya, ketika tidur tempat tidur orang tuanya dengan anaknya sudah mulai dipisah, dibelikan kasur sendiri misalnya. Ya. Minimalnya ada usaha untuk seperti itu. Ketika kita mampu, maka kita berusaha memisah total. Permasalahannya ketika dia sudah mampu dan sebagainya, alasannya karena enggak tega. Waduh, enggak tega Ustaz. Kasihan dia masih umi-umian, masih abi-abian. Ya, tidurnya ya sudah untel-untelan sama ya orang tuanya, maka enggak tepat. Padahal dia sudah besar. Ya, maka ini upaya yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah hikmah yang sangat besar. Ya, karena berapa banyak kemungkaran-kemungkaran dari perkara karena menyepelekan perkara-perkara yang seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesimpulan terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, qala Al-Imam Ibnu Qayyim, fa fi hadzal hadits thalathatu adabin. Amruhum biha wa darbuhum 'alaiha li ashrin wa tafriqu bainahum fil madaji'. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, dan dalam hadis ini, dalam hadis yang kita baca, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As terkait dengan perintah salat tadi bagi anak-anak, di dalamnya ada tiga pelajaran atau tiga adab. Yang pertama adalah perintah bagi anak-anak tersebut kepada salat pada usia 7 tahun yang telah kita sebutkan. Wadar, nah perintah di sini pun jangan kemudian perintah kemudian diiringi dengan perkara yang lebih besar dari itu. Misalnya perintah dengan memukul, masih 7 tahun, sifatnya perintah, hasungan, perintah. Ya. Itu pun dengan tingkatan-tingkatan, jangan baru sekali, baru besok masuk umur 7 tahun langsung diperintah, dibentak-bentak. Enggak, bukan hikmah, dengan tahapan yang baik. Ya. Misalnya dipanggil, ya Ahmad, ta'al, sini Ahmad. Ahmad pengen kan masuk jannah. Masuk surga, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan di sisi Allah, ya, diberikan nasihat-nasihat yang baik, menjadi anak yang soleh. Nanti kalau abi meninggal, nanti kalau ya digambarkan dengan perkara-perkara yang seperti ini, membangkitkan semangat mereka untuk beramal soleh, beribadah, ya, diajak untuk sholat, ya. Mungkin diajak ke masjid selama anak tersebut memang tidak membuat kegaduhan, tidak lari-lari, bahkan tidak mengganggu jamaah. Ya. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan untuk dibawa. Memang pada usia yang seperti itu. Nah, ketika perintah memang usia untuk sholat. Ketika memang belum usia diperintah sholat, misalnya masih 5 tahun, 4 tahun, maka diupayakan posisi anak tersebut dijaga. Jangan sampai mengganggu jamaah. Jangan sampai mengganggu saf, lari ke sana kemari, bahkan kadang-kadang ya kalau kita masuk ke dalam suatu masjid umum, ya wah ini anaknya orang-orang yang jenggotan ini kok nggak adab lari-lari kemana, akhirnya jadi fitnah, kan gitu. Berusaha kita, kalau memang itu bisa memadaratkan, tinggal di rumah dengan orang, dengan ibunya. Kalau memang tidak bisa, mungkin ibunya lagi ngidam berat, hamil berat, ya mau tidak mau dibawa, dikondisikan bagaimana, diupayakan selalu dekat dengan dirinya, diingatkan, diletakkan di sampingnya yang tidak memutus saf. Nah, ini penting juga. Jangan meletakkan putra-putri kita yang belum usia tamyiz pada saf, sehingga hal tersebut akan bisa memutus saf. Diletakkan di depan kita misalnya, atau diletakkan di tempat yang aman, di pinggir sendiri, pinggir masjid kalau tempatnya itu aman, atau minimal di depan kita sholat. Ketika kita sujud ya, dia otomatis di depan kita. Daripada diletakkan di samping kita, yang ada di saf tersebut dimasukkan dalam saf, akan bisa memutus saf. Ya. Akan bisa merusak kesempurnaan salat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah adab yang pertama. Yang kedua adalah wadarbuhum 'alaiha li ashrin, dan memukul mereka ketika mereka umur 10 tahun. Pukulan sebagaimana telah kita sebutkan. Pukulan yang terkandung padanya pemberian pelajaran yang baik. Wa tafriqu bainahum fil madaji', dan yang ketiga adalah memisahkan di antara mereka dari tempat tidur mereka. Ya, jangan kemudian laki-laki perempuan dicampur dalam satu tempat tidur. Ya. Minimalnya yang perempuan pada tempat sendiri, yang laki-laki sendiri. Kalau mau tidak mau ya tempatnya ya dia mampunya seperti itu. Belum mampu, dia menyewa rumah yang memiliki 2 kamar, 3 kamar. Adanya seperti itu, ya dia berusaha. Minimalnya berusaha memisahkan tempat tidur mereka semaksimal mungkin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan masalah hukukul aulad alal abai wal ummahat, yaitu hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, yang kita bacakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallahu ta'ala.